Kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala. Lama berbeda dengan lam dari sisi sebagian, di sebagian kalam fi'il mudhari yang dinafikan itu terkadang bisa terjadi. Contohnya seperti dalam firman Allah, lama yadzukul azab. Mereka orang kafir belum merasakan siksaku, belum merasakan siksa Allah. Wal makna annahum ilal an madzakuhu. Arti dari ayat ini, mereka para orang kafir hingga saat ini belum merasakan azab Allah. Wasaufat yadzukunahu. Akan tetapi kelak nanti di akhirat mereka akan merasakannya. Jadi fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lama itu tidak selalu fi'ilnya dinafikan, tetapi nanti di lain waktu fi'il itu bisa terjadi. Taqulu fi rabbihi. Untuk mengirobi ayat tadi, irobnya adalah lama harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lama adalah huruf nafi, huruf jazm, dan huruf qalb. Nafi artinya meniadakan makna fi'il, jazm artinya menjazmkan irob fi'il, qalb artinya merubah zaman fi'il yang asalnya hal dan mustaqbal dirubah menjadi zaman madhi. Wa yadzuku fi'ilun mudhari'un majzumun bilamma. Kata yadzuku ini adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lamma, wa jazmuhu hadfun nuni, dan tanda jazmnya adalah membuang nun. Wal wawu fa'ilun. Wawu di kata yadzuku ini adalah fa'il. Wa adzabi maf'ulun bi. Kata adzabi statusnya sebagai maf'ul bi mansubun bil fathati muqaddaratan. Kata yadzuku ini, kata adzabi ini dinasabkan dengan tanda fathah yang dikira-kirakan. Alama qabla ya il mutakallimi, dikira-kirakan pada huruf sebelum ya mutakallim, yaitu huruf ba. Mana min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Mengapa huruf ba ini tidak bisa diharokati fathah? Karena huruf ba ini sudah sibuk dengan harokat yang menyesuaikan ya mutakallim. Jadi setelah ba ini sebenarnya ada huruf ya mutakallim, tapi ya-nya dibuang. Dan huruf ba ini dikasrah karena menyesuaikan ya yang sukun. Harokat yang sesuai dengan ya sukun adalah kasrah. Wa adzabi mudhafun, kata adzabi adalah mudhaf. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilah, dan ya mutakallim yang dibuang adalah mudhaf ilah. Mabniun ala sukuni fi mahali jarin. Ya mutakallim itu adalah huruf yang mabni sukun, tapi dia menempati tempatnya i'rab jar. Qaluhu wa alamma. Amil nasab yang amil jazm yang selanjutnya adalah alam, ya. Alam, qauluhu alam. Misaluhu qauluhu ta'ala alam nasrah laka sadrak. Contoh alam yang menjazmkan adalah firman Allah, alam nasrah laka sadrak. Apakah aku belum melapangkan dadamu? Fal hamzatu litakrir. Hamzah ini hamzah istifham, hamzah pertanyaan, tapi maknanya adalah takrir, menetapkan. Jadi bertanya tapi menetapkan. Apakah aku belum melapangkan dadamu? Itu maksudnya aku sudah melapangkan dadamu. Bukankah aku melapangkan dadamu? Jadi pertanyaan tapi pertanyaan itu menetapkan. Walam harfun nafiyin. Lam adalah huruf nafi, wa jazmin dan huruf jazm, wa qalbin dan huruf qalb. Wa nasrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Kata nasrah adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam, wa jazmuhu sukunu. Jazmnya menggunakan sukun. Wa qawluhu wa alamma. Amil jazm yang selanjutnya adalah alamma. Misaluhu alamma yakum. Contohnya kata alamma yakum. Apakah kamu tidak berdiri? Fayakum fi'lun mudhari'un majzumun bi alamma. Kata yakum adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan alamma. Wajazmuhu asukunu. Tanda jazmnya adalah sukun. Waljazimulahu alamma. Dan yang menjazmkan adalah huruf alamma. Jadi alamma ini sama seperti alam, yaitu amil jazm yang kemasukan hamzah istifhamiyah.